Dan ini kebiasaan penulis menyebutkan bab dengan firman Allah. Cuma di dalam buku terjemahan kita disebutkan bab ke-32 takut kepada Allah. Maka di situ di dalam buku terjemahannya diberikan tanda kurung. Karena itu berarti bukan dari penulis, hanya inisiatif dari penerjemah. Adapun babnya yaitu bab Quran surat Ali Imran ayat 175. Sebelum kita lanjut membicarakan bab ini, maka atau ayat yang saya baca tadi, maka kita harus mendudukkan masalah dulu. Penulis rahimahullahu taala di bab yang ke-31 menyebutkan bab cinta kepada Allah. Setelah menyebutkan dalil-dalil dari ayat suci Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bab cinta kepada Allah, maka beliau menyebutkan bab al-khaufu minallah, bab takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat sesuai. Kenapa demikian? Setelah membicarakan bab cinta kepada Allah, kemudian baru sekarang membicarakan bab takut kepada Allah. Sangat sesuai. Kenapa? Karena al-ibadah tartakizu ala syai'ain. Ibadah difokuskan pada dua hal, atau bersumber pada dua hal. Artinya gini, orang itu bisa beribadah kepada Allah dengan dua sifat ini. Sifat cinta kepada Allah, maka dia akan beribadah. Dan juga sifat takut kepada Allah, maka dia pun juga akan beribadah. Lihat penjelasan menarik dari Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid Syarh ala Kitab At-Tauhid. Fabil mahabbati yakunu imtithalul amri, wabil khawfi yakunu ijtinabun nahi. Dengan rasa cinta, maka akan tercipta pelaksanaan terhadap perintah. Dan dengan rasa takut, akan tercipta penjauhan dan pencegahan terhadap larangan. Maka ini perlu digarisbawahi bahwa penulis menyebutkan bab cinta, kemudian setelahnya bab takut kepada Allah, itu sangat sesuai dan cocok. Kenapa? Karena al-ibadah tartakizu ala syai'an. Ibadah bersumber dari dua sifat. Anda bisa mengerjakan perintah Allah, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berbakti, berzikir, bisa mengerjakan perintah. Kenapa? Karena cinta kepada Allah. Dan Anda dapat melawan hawa nafsu, menjauhi maksiat, mencegah diri dari kemungkaran karena rasa takut kepada Allah. Maka pengurutan bab yang disebutkan oleh penulis sangat cocok dan sangat sesuai. Ini menunjukkan bahwa penulis tidak sembarangan untuk menyebutkan bab. Penulis tidak asal-asalan dalam mengurut bab, tetapi benar-benar dikaitkan dengan dalil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kalau seandainya tanya orang, "Kenapa kamu sholat?" Maka dia mengatakan, "Karena saya ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala." Itu kan keinginan menunjukkan rasa cinta. Makanya orang mengerjakan sholat, sumbernya adalah karena cinta kepada Allah. Kenapa kamu menjauhi maksiat? Tidak minum khamar, tidak berjudi, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh. Kenapa? Karena takut siksa Allah. Nah, lihat. Ibadah dibangun dua hal ini. Makanya siapa yang mempunyai dua hal ini di dalam dirinya, dia akan senantiasa menjadi hamba Allah yang baik. Hamba Allah yang benar-benar taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, yang perlu diperhatikan juga di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu satu ya, poin pertama. Apa poin pertama yang saya sebutkan? Nah, siapa yang mau menjelaskan? Hampir 10 menit saya berbicara. Poin pertama, apa itu? Ah, tam. Silakan. Kasih mic-nya, mana mas'ulnya? Mana kawan yang menjaga di sini? Nah, bismillah. Di sini sangat telitinya para, maaf, karena sangat telitinya penulis menempatkan bab daripada yang dibicarakan. Pertama, dia membicarakan berkaitan dengan cinta kepada Allah, dan kedua merasa takut karena hal karena dia untuk mendapatkan karunia dari Allah. Iya. Perhatikan baik-baik, yang saya sebutkan tadi adalah pengaturan bab yang disebutkan oleh penulis sangatlah cocok. Setelah menyebutkan rasa cinta, membicarakan cinta kepada Allah dengan dalil-dalilnya, maka beliau menyebutkan tentang rasa takut kepada Allah. Dan yang poin penting yang saya tekankan tadi, ibadah dibangun bersumber dari dua sifat ini. Sifat yang pertama apa? Cinta. Fungsinya untuk apa? Mengerjakan, melaksanakan perintah. Ya, lihat kata-kata saya, jangan sampai salah. Mengerjakan dan melaksanakan perintah. Dan rasa takut fungsinya untuk apa? Menjauhi larangan. Mencegah larangan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, poin kedua yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini adalah, oleh karena saking pentingnya dua sifat ini, para ulama membicarakan mana yang lebih didahulukan pada dua sifat ini di dalam diri seorang muslim. Apakah rasa cinta ataukah rasa takut? Mana yang lebih didahulukan di dalam diri seorang muslim? Maka jawabannya para ikhwah, terjadi khilaf. Apa arti khilaf? Perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya seorang muslim lebih mendahulukan, ini pendapat pertama. Dan ini poin kedua. Jangan salah. Ya, tidak mengapa kita lambat karena kita memang baca kitab. Poin kedua yaitu para ulama membicarakan mana yang lebih didahulukan dua sifat ini di dalam diri seorang muslim. Apakah rasa takut atau rasa cinta? Sebagian ulama berpendapat didahulukan rasa takut. Karena kapan seseorang takut kepada Allah, akhirnya dia, apa fungsi takut tadi? Akhirnya dia menjauhkan diri, mencegah dirinya dari maksiat. Maka timbullah rasa cinta untuk mendapatkan pahala. Jadi takut dulu, baru setelah itu timbul rasa cinta. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kebalikannya, yaitu seorang muslim di dalam dirinya hendaknya lebih membesarkan rasa harap, rasa cinta di dalam dirinya. Karena Nabi Muhammad SAW menyukai rasa cinta dan sifat optimis, selalu berharap kepada Allah. Karena Nabi SAW yu'jibuhul fa'lu. Senantiasa Nabi Muhammad SAW menyukai rasa cinta, optimis, harap. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Pendapat kedua itu. Pendapat yang ketiga. seorang muslim mendahulukan rasa cinta tatkala dia melaksanakan perintah, dan mendahulukan rasa takut kalau seandainya di hadapannya ada maksiat. Ini pendapat ketiga. Agar seseorang benar-benar sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala ingin mengerjakan ketaatan, mengerjakan sholat subuh agar tidak terlambat, sholat tahajud agar tidak malas, sholat baca Quran, maka dia kedepankan rasa cinta agar dia semangat beribadah kepada Allah. Maka pendapat ketiga adalah mengedepankan rasa cinta tatkala mengerjakan perintah ketaatan. Yang kedua yaitu kemudian mengedepankan rasa takut jika di hadapannya ada maksiat. Jangan nyoba-nyoba maksiat, karena mungkin sekali nyoba mungkin mati di atasnya. Sekali nyoba tidak bisa bertobat darinya. Sekali nyoba meskipun bisa bertobat darinya, tidak mungkin atau tidak ada yang bisa menjamin tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Fir'aun. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang hendaknya pendapat ketiga mengedepankan rasa cinta tatkala mengerjakan ketaatan. Kemudian sebab inilah para ulama salaf mengatakan, lihat perkataan ulama salaf menarik, "Idza waffaqaka Allahu lid-du'a fantadhiril ijabah." Jika Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk bisa mengangkat tangan berdoa kepada Allah, karena mengangkat tangan untuk berdoa itu butuh petunjuk, Pak. Ada orang yang malas berdoa kepada Allah. Mengangkat tangan berdoa kepada Allah minta keperluan hidup dunia dan akhiratnya, itu butuh petunjuk kepada Allah. Maka jika engkau diberi petunjuk oleh Allah untuk berdoa kepadanya, maka tunggulah jawabannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya aku kabulkan bagi kalian permintaan kalian. Lihat di sini, ayat ini menjadi pendapat bagi pendapat yang ketiga. Kalau lagi doa, kedepankan rasa apa? Rasa cinta agar dikabulkan oleh Allah, agar tetap semangat berdoa. Nah, begitu. Kalau lagi di depannya maksiat, maka dikedepankan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang keempat. Mana yang lebih didahulukan? Rasa cinta atau rasa harap di dalam diri seorang muslim? Maka yang lebih didahulukan, pendapat yang keempat adalah tatkala sakit didahulukan rasa cinta dan harap. Tatkala sehat didahulukan rasa takut. Tatkala sakit, mungkin setelah sakit dia meninggal, maka dia memerlukan rasa cinta untuk bertemu dengan Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka niscaya Allah ingin bertemu dengannya. Siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka niscaya Allah suka bertemu dengannya. Lihat, didahulukan rasa apa? Rasa cinta. Kemudian juga ketika Rasulullah SAW mendatangi seorang pemuda dalam keadaan sekarat, sakit keras. Kemudian beliau bertanya kepada orang pemuda tersebut, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana perasaanmu yang engkau hadapi tatkala sekarat seperti ini? Maka beliau mengatakan dua perkataan, dua kalimat. "Akhafu dzunubi wa arju rahmat rabbi," ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku takut dosa-dosaku dan aku berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini, ketika seseorang di dalam sakit dia lebih mengedepankan rasa cinta dan harap. Kenapa? Karena agar mendapatkan pahala berhusnudzan di akhir hayatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. "In dhanna bi khairan fa khair, wa in dhanna bi syarran fa syarr." Kalau seandainya hambaku menyangkaku dengan kebaikan, maka itu baik. Kalau seandainya hambaku menyangkaku dengan keburukan, maka itu adalah buruk. "Falyadhunna bi ma syaa." Hendaknya hambaku bersangka kepadaku sesuai dengan kehendaknya. Adapun di dalam keadaan sehat, maka lebih mendahulukan rasa apa? Rasa takut. Agar jangan semena-mena dengan kesehatannya. Mentang-mentang punya mata, dijelalatkan kemana-mana. Mentang-mentang punya telinga, didengarkan macam-macam. Mentang-mentang punya tangan, berlaku dengan tangannya apa saja. Yang haram, dia lakukan. Mentang-mentang punya kaki, dia jalankan kakinya ke tempat-tempat yang diharamkan. Maka ketika tatkala kita sakit sehat, maka lebih dahulukan sifat apa? Takut. Ini pendapat yang keberapa? Yang keempat. Para ikhwah, pendapat yang kelima. Wallahu alam, ini pendapat yang paling kuat untuk diambil. Pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam juga di dalam kitab beliau Al-Ikhtiyarat. Imam Ahmad berkata, "Yambaghi an yakuna khaufuhu wa raja'uhu wahidan." Hendaknya seorang muslim, hendaknya sifat cinta dan sifat takutnya satu di dalam hatinya. Sama 100-100, bukan 50-50, 50-50 enggak, sama 100-100. Dia punya takut, punya juga cinta. Dia punya takut sehingga menjauhi maksiat Allah, dan punya juga harap sehingga menjauhi sehingga mengerjakan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang paling penting di sini, fa ayyuhuma ghalaba halaka sahibu. Maka dua sifat ini, rasa cinta dan rasa takut, mana saja yang lebih didahulukan, maka orangnya pasti binasa. Ingin contoh? Orang yang berputus asa, saya ingin bertanya, coba gunakan ketelitian berpikir kita. Orang yang berputus asa lebih mendahulukan rasa apa? Antara cinta dan takut. Takut. Akhirnya binasa. Padahal Allah berfirman, "La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an tentang putus asa. Perkataan Nabi Ayyub kepada Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya. "La tai'asu min rauhillah, innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun." Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Kapan orang berputus asa? Kalau lebih mendahulukan sifat mana? Takut. Takut, takut, takut. Akhirnya putus asa. Akhirnya tidak mau sholat. Tidak mau ibadah. Karena merasa, ah sudahlah. Ibadah kadang diterima juga. Kebanyakan banyak dosanya sudah. Ya. Itu sama dengan orang-orang yang was-was. Allahu Akbar. Enggak selesai. Enggak. Belum pas. Belum rasuk. Allah, belum. Rasuknya kapan? Ketika imam ruku, takutan ketinggalan rakaat. Ini terlalu berlebihan rasa takutnya. Makanya Imam Ahmad mengatakan, fa ayyuha ghalaba halaka sahibu. Maka sifat dua ini, yang mana lebih didahulukan, pasti orangnya akan binasa. Contoh sekarang, kalau seandainya orang terlalu meremehkan maksiat. Ah, gampang aja. Minjam duit di bank, kena bisa aja beristighfar kita. Yang penting tauhid, setiap malam Kamis ngaji tauhid. Ah, ini lebih didahulukan sifat mana? Cinta. Terlalu berlebihan rasa cinta. Sehingga akhirnya dia berharap, berharap. Lupa siksa Allah. Padahal Allah mempunyai dua hal. Ini dalil Imam Ahmad. Rahimahullah, beliau menyebut dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Nabbi ibadi anni anal ghafur rahim wa anna 'adzabi huwal 'adzabul 'alim." Beritahukan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku adalah Zat yang sangat pengasih. Tetapi ingat bahwa siksaku sangatlah pedih. Surat Al-Hijr, surat ke-15, ayat 49 dan ayat 50. Ini poin yang kedua. Jadi pendapat yang paling kuat dari 5 pendapat tadi yang mana para ikhwah? Bahwa sifat cinta dan sifat takut harus selalu dua-duanya ada di dalam diri. Ya, dia bagaikan dua sayap burung. Makanya para ulama mengatakan arkanul ibadah salasa, rukun beribadah 3. Kalau Anda yang sering dengarkan, syarat diterimanya ibadah ada berapa? 2, ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasul. Ini rukun ibadah. Rukun itu artinya sesuatu yang bagian dari ibadah tersebut dan yang paling kuat, yang apabila tidak ada sesuatu tersebut, tidak sah ibadahnya. Rukun ibadah ada 3. Rasa cinta dan rasa takut dan rasa harap. Rasa cinta bagaikan kepala dari seekor burung. Rasa takut dan rasa harap bagaikan dua sayapnya. Kalau seandainya seseorang terlalu mendahulukan rasa harapnya, maka akan patah, tidak bisa terbang, tidak diterima amalnya. Seseorang lebih mendahulukan rasa takutnya, akan berputus asa, akhirnya tidak mau beramal, tidak pula diterima amalnya. Seseorang terlalu mendahulukan rasa cinta, akhirnya meremehkan surga dan neraka. Kalian sering mendengar mungkin di Banjarmasin ini, bahwa siapa yang beribadah menginginkan surga, musyrik. Yang beribadah takut kepada neraka, musyrik. Kita ini yang sudah sampai derajatnya, ibadah kada ingin surga, kada takut neraka. Ibadah hanya karena ingin bertemu dengan Allah. Ini namanya meremehkan surga dan neraka. Belum pernah masuk sidin ke dalamnya. Ya, ini perkataan-perkataan yang menyimpang, yang belum pernah dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Padahal dalam Al-Qur'an kita diperintahkan untuk minta surga. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan pada hal itu, yaitu pada mendapatkan khitamuhu misk, kenikmatan yang paling indah di dalam surga, maka hendaklah bersungguh-sungguh kalian. Kalau seandainya tidak boleh menginginkan surga, takut terhadap neraka, lalu untuk apa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Bersegeralah kalian mendapatkan maghfirah dari Rabb kalian. Untuk apa firman tersebut? Kemudian untuk apa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang ketika orang tersebut salat, kemudian setelah selesai salat, dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tersebut, "Mada taqulu fi shalah?" Apa yang kau doa ketika salat? Maka orang ini mengatakan, "La usinu dandanataka wala dandanata Mu'adz ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, aku doanya tidak seperti sebagus engkau, tidak sebagus Mu'adz bin Jabal. As'aluhul jannah wa a'udzu binannar, a'udzu bihi minannar. Aku minta surga dijauhkan dari api neraka. Itu saja doaku. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Haulahan dandin." Sekitar itu kita minta. Itu yang kita minta selama ini. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun ibadah ada 3. Apabila seorang beribadah, maka hendaknya ada dalam dirinya 3 sifat tersebut. Sifat cinta bagaikan kepala. Kalau seandainya tidak ada rasa cinta, di dalam diri kita ketika kita beribadah, maka berarti seperti burung yang tidak ada kepalanya. Apa kalau seandainya burung tidak ada kepalanya? Mati. Bukan tidak bisa terbang lagi, mati sih. Sama orang yang tidak punya rasa cinta dalam ibadahnya. Sholatnya terpaksa, asal saja, ya, mengeluarkan zakat merangut. Kemudian bayar ataupun berkurban, mencari panitia kurban yang paling murah jual hewan kurban. Kenapa? Karena tidak punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah. Baik. Poin selanjutnya, yang ketiga sebagai mukaddimah pada bab ini, rasa takut adalah amalan hamba-hamba Allah yang mulia. Rasa takut amalan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Seperti para malaikat, para wali dan orang-orang saleh. Dalilnya misalkan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana para malaikat mempunyai rasa takut. Di dalam surah An-Nahl, Allah berfirman, "Yakhafuna rabbahum min fawqihim." Mereka takut kepada Rabb mereka dari atas mereka. Surat apa tadi? An-Nahl, surat ke-16 ayat 60. Ayat 50, afwan. Ini adalah ayat yang menceritakan takutnya para malaikat al-muqarrabin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa manusia yang mempunyai rasa takut kepada Allah, berarti dia sedang menyerupai para malaikat. Dan ada pepatah Arab mengatakan, tashabbahu bihim illam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Serupakanlah dirimu dengan orang-orang mulia, meskipun kamu tidak seperti, bisa seperti mereka. Sesungguhnya menyerupakan diri dengan orang-orang mulia itu adalah keberuntungan. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang bersama orang yang dicintainya. Beliau mengatakan, tidak ada sesuatu hadis yang paling menggembirakan para sahabat dibandingkan hadis tersebut setelah Islam. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang bersama yang ia cintai. Maka kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Fa ana uhibbu Rasulullah wa uhibbu Abu Bakr wa Umar wa an akuna ma'ahum wa arju an akuna ma'ahum illam a'malu bi'amalin." Artinya, maka aku mencintai Allah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan aku berharap bersama mereka, karena mencintai seseorang akan bersama yang dicintainya, meskipun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Maka para ikhwah, ketika seorang takut berarti dia mencontoh para malaikat yang mulia. Ini menunjukkan kemuliaan dan keberuntungan. Lihat lagi ayat yang lain, surat Al-Anbiya, yang menceritakan tentang bagaimana mereka, para malaikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahum min khasyiyatihi mushfiqun. Artinya, dan mereka para malaikat karena takut kepada Allah, maka mereka sangat tunduk kepadanya. Karena takut kepada Allah, mereka sangat tunduk kepadanya. Surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 28. Ayat yang hampir sama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, "Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tunduk kepadanya. Surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 57. Kemudian ayat yang lain yang menceritakan juga tentang para malaikat. yang mereka mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, membicarakan ini berarti orang yang takut kepada Allah sedang apa? Mencontoh siapa? Para malaikat. Dan mencontoh makhluk-makhluk mulia adalah keberuntungan. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, "Alladzina yuballighuna risalatillah wa la yakhshawnahu yakhshawnahu wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah." Surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 39. Orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, yaitu para malaikat, dan mereka takut kepada Allah, dan mereka tidak takut kepada seorang pun kecuali kepada Allah. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa hamba-hamba Allah yang dekat kedudukannya dengan Allah, para malaikat, wali-wali Allah, orang-orang saleh, semuanya mempunyai rasa takut kepada Allah. Bahkan ada hadis yang menunjukkan keistimewaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu 7 golongan yang nanti di hari kiamat di padang mahsyar akan mendapatkan naungan dari naungannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Semuanya itu dari 7 ini disebabkan sumbernya takut kepada Allah. Imam yang adil, kenapa bisa adil? Karena takut permintaan pertanggungjawaban oleh Allah. Takut hadis Rasul nih, perhatikan para pemimpin. Ya, perhatikan para pemimpin. Di dunia dia enak, wa fil akhirati hasratun wa nadamah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat yang ada adalah kerugian dan penyesalan. Kemudian imam yang adil. Kemudian rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kapan dia terpaut dengan masjid? Karena dia takut kepada Allah. Takut melalaikan dari kewajiban-kewajiban sholat yang diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga, syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang semestinya, atau bukan semestinya, yang terkadang anak muda ingin happy-happy, ingin menikmati masa mudanya. Muda foya-foya, tua, ya, kehendak pian kok. Ya, enggak bisa, enggak bisa. Muda harus berjuang. Karena orang bisa karena biasa. Ya, tidak mungkin ujuk-ujuk nanti bulan Ramadan, selama sebelum bulan Ramadan dari mulai Syawal sampai sebulan Syaban, ya, belum pernah baca Quran, ujuk-ujuk di dalam bulan Ramadan ingin khatam Quran, kasya wa kalla. Sama sekali enggak mungkin. Kalaupun bisa khatam, itu paling sesekalinya. Itu pun sudah Senin Kemis nafasnya. Dipaksakan. Karena gak bisa. Gak biasa. Sama orang-orang yang tidak pernah berzikir, tidak pernah sholat, tidak pernah taat di masa mudanya, ingin ahli ibadah, ingin ahli masjid, gak bisa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut. Kenapa dia bisa yang aturannya, sejatinya, semestinya dia, ketika masa muda dia ingin santai-santai, senang-senang menikmati mudanya, dia lebih beribadah kepada Allah karena punya rasa takut. Kemudian yang keempat, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Dia menziarahi si fulan ketika ditanya oleh malaikat dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Ketika ditanya oleh malaikat, "Untuk apa kamu datang ke sini? Apakah engkau mempunyai harta yang ingin kamu ambil keuntungan dari dia?" Enggak. "Karena aku ingin menziarahinya karena cinta kepada Allah." Tidak ada bisa memiliki rasa itu kecuali orang yang cinta kepada Allah dan orang yang punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, orang yang bersedekah. Yang kelima, seorang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik dan mempunyai kedudukan, tetapi dia mengatakan, "Inni akhafullah, aku takut kepada Allah." Lihat, jelas. Kemudian yang keenam, yaitu seorang yang bersedekah, dia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kenapa? Takut riya, takut kepada Allah. Yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seorang yang berzikir kepada Allah sendirian, kemudian kedua matanya berlinang dengan air mata. Kenapa bisa demikian? Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keistimewaan orang yang takut kepada Allah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita azan dulu. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ingin masuk kepada penjelasan tentang apa itu rasa takut, pengertiannya, kemudian juga keutamaan-keutamaannya. Pengertiannya, kemudian juga keutamaan-keutamaannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pengertian dari rasa takut secara bahasa bisa berbagai macam makna. Kata al-khawfu di dalam bahasa Arab bisa berbagai macam makna. Dalam Al-Quran, rasa takut adalah al-khawf. Nanti ada rasa takut juga al-khasyah. Di dalam bahasa Arab, al-khawfu mempunyai berbagai macam makna. Yang pertama, yaitu rasa tidak tenang. Arti takut adalah rasa tidak tenang. Arti yang kedua, al-khawfu artinya adalah pembunuhan. Al-khawfu artinya adalah pembunuhan. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi. Dan sungguh kami akan benar-benar uji kalian dengan sesuatu dari rasa khauf. Rasa khauf di sini maksudnya adalah dengan peperangan, pembunuhan. Begitu juga dalam surah Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 9. Bahwa yang dimaksud dengan al-khauf adalah pembunuhan. Fa idza ja'al khaufu. Jika telah datang khauf, yaitu pembunuhan, peperangan. Kemudian makna yang ketiga secara bahasa, al-khawfu adalah al-ilmu, ilmu. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa surat keempat ayat 128. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan au i'radan. Kalau seandainya ada seorang istri khafat, mengetahui dari suaminya penyimpangan ataupun pemalingan, maksudnya menyeleweng. Ya. Arti khauf di ayat ini adalah mengetahui. Dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 182 juga sebagai dalilnya. Faman khafa mim musin janafan au isma, barang siapa yang mengetahui khafa mim musin janafan au isma, ya, khafa di sini artinya mengetahui. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adapun secara bahasa pengertiannya juga disebutkan di dalam kitab Al-Mu'jamul Wasit. Al-khauf infi'alun fin nafsi yahduthu litawaqqu'in ma yaridu minal makruh aw yafutu minal mahbub. Catat baik-baik. Khauf secara bahasa adalah perasaan di dalam diri yang timbul dikarenakan perakiraan tentang terjadinya sesuatu yang dibenci atau kehilangan yang dicintai. Saya ulangi. Rasa khauf artinya adalah perasaan di dalam diri tentang terjadinya, apa tadi? Yang diperkirakan akan terjadinya sesuatu yang dibenci atau kehilangan sesuatu yang dicintai. Ini kapan orang mempunyai rasa khauf tersebut? Kalau dia mengira, wah kayaknya meninggal si fulan, takut dia. Ah kayaknya kehilangan harta, ah kayaknya kekurangan harta, ah kayaknya hilang, takut dia. Kehilangan sesuatu yang dicintai atau datang sesuatu yang dia benci. Ah kayaknya tabrakan, ah kayaknya ini, takut dia. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ambil pelajaran apa bedanya khauf dengan khasyah. Apa bedanya khauf dengan khasyah? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bedanya khauf dengan khasyah. Kita baca apa yang disebutkan oleh beliau. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khauf adalah rasa takut yang ada pada diri seseorang. Sedangkan khasyah adalah sesuatu yang rasa takut yang timbul dari dalam hati. Khasyah adalah sesuatu yang timbul dari dalam hati. Lihat, saya bacakan perkataan beliau biar lebih jelas. Wal khasyah nau'un minal khauf. Khasyah macam dari rasa takut. Jadi khauf itu umum, besar, rasa takut yang besar. Cabangnya khasyah. Berarti yang lebih khusus mana? Khauf atau khasyah? Khasyah. Lebih umum khauf. Ya, bagian dari khauf adalah khasyah. Beda antara keduanya, beliau mengatakan dua hal. Beda antara khasyah dengan khauf, itu ada tulisannya. Al-khauf kemudian al-khasyah. Ya. Bedanya yang pertama beliau mengatakan annal khasyata takunu ma'al ilmi bil makhshi wa halih. Bahwa khasyah biasanya dibarengi dengan ras pengetahuan tentang sesuatu yang dia takuti. Saya ulangi. Khasyah biasanya dibarengi dengan pengetahuan tentang sesuatu yang dia takuti. Contoh misalkan Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanya para ulama yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya. Lihat di sini Allah menyebutkan kata ulama. Kenapa ulama takut? Karena ulama alim terhadap Allah. alim terhadap Allah. Ini bedanya khasyah dengan khauf. Khasyah itu lebih khusus. Khasyah adalah rasa takut yang dibarengi dengan pengetahuan yang ditakuti. Ulama takut kepada Allah karena mereka tahu siapa Allah. Mereka mengenal sifat dan nama-nama Allah. Makanya mereka khusyah. Bukan hanya sekedar khauf, tetapi apa? Khusyah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, bedanya rasa takut dengan khusyah, rasa khauf dengan khusyah, annal khasyata takunu bisababi 'azamatil makhshiyyi bi khilafil khauf. Faqad yakunu min dha'fil khaif la min quwwatil mukhawwaf al makhuf. Artinya, rasa takut terjadi disebabkan karena agungnya yang ditakuti. Afwan, saya ulangi. Rasa khasyah terjadi karena besarnya yang ditakuti. Rasa khasyah. Besarnya yang ditakuti. Agungnya yang ditakuti. Beda dengan khauf. Khauf terjadi karena lemahnya orang yang khauf. Bukan kuatnya orang yang ditakuti. Ya. Saya sebutkan biar tidak bingung. Apa bedanya khauf dengan khasyah? Tentunya yang paling besar ini. Khasyah hanya bagian dari khauf. Dan dalam bahasa Indonesia, dua-duanya diartikan rasa takut. Ya, diartikan rasa takut. Dalam surah Al-Bayyinah, siapa yang masih ingat di ayat yang terakhir? Ulaika jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu 'an dzalika liman khasyar. Pakai apa? Khasyah. Ya, bukan pakai khauf. Tapi semuanya sama, artinya takut kepada Allah. Dan inilah di sinilah letaknya kayanya Arab, kayanya bahasa Arab. Makanya Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran dan bahasa hadis. Baik, bedanya antara rasa khauf dengan rasa takut. Kalau khasyah terjadi karena mengetahui yang ditakuti. Mengetahui Allah. Makanya para ulama takut kepada Allah. Kenapa? Karena mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui nama-namanya, sifatnya, keagungannya. Maka khasyah dibarengi dengan pengetahuan tentang yang ditakuti. Sedangkan khauf terkadang tidak diketahui. Yang penting takut. Ya, yang penting takut. Takut kepada kegelapan. Kenapa? Tahu. Takut sama kuburan. Kenapa? Pada tahu juga. Nah, ya, enggak tahu dia. Enggak tahu kenapa dia harus takut. Takut kepada api. Tahu, karena panas. Takut terbakar. Terkadang tidak tahu yang ditakuti. Itu namanya apa? Khauf. Ini perbedaan pertama. Perbedaan kedua, ya, dua lah. Perbedaan kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, khasyah karena mengagungkan yang ditakuti. Mengagungkan yang ditakuti. Nyamannya sini dingin nih, pantesan banyak orang sini. Ya, mengagungkan yang ditakuti. Jadi mengagungkan Allah. Kenapa? Karena dia, kenapa dia khasyah? Karena dia mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala yang ditakuti. Sedangkan khauf, ya, bukan karena mengagungkan yang ditakuti, karena yang takut lemah. Khauf. Kita takut kepada binatang buas. Kenapa? Hah? Karena kitanya lebih lemah dibandingkan binatang buas. Nah, berarti takut kepada binatang buas itu khasyah atau khauf? Ya. Itu khauf. Kenapa? Karena kitanya yang takut, kitanya yang lemah kepada yang ditakuti. Bukan yang ditakuti yang kuat. Karena yang kuat hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya khasyah dengan khauf. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar, mohon waktunya. Ya. Sekarang keutamaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Afan. Sebelum keutamaan, pembagian rasa takut yang disebutkan oleh para ulama. Pembagian rasa takut. Pembagian bermacam-macam, para ulama membagi rasa takut. Yang saya sebutkan sekarang yang pembagiannya agak mudah dimengerti. Pertama, rasa takut rahasia atau yang disebut dengan khaufus sir. Rasa takut rahasia. Yang kedua, rasa takut kepada makhluk. Yang ketiga, rasa takut kepada ancaman Allah. Yang keempat, rasa takut yang merupakan sifat tabiat manusia. Nomor pertama dan kedua tercela jika tidak diberikan kepada Allah. Nomor ketiga terpuji. Nomor keempat mubah. Saya ulangi. Pembagian rasa takut yang pertama, rasa takut rahasia. Nanti saya akan jelaskan apa yang maksudnya dengan rasa takut rahasia. Yang kedua, rasa takut kepada makhluk Allah. Yang ketiga, rasa takut terhadap ancaman Allah. Yang keempat, rasa takut yang merupakan sifat tabiat manusia. Yang pertama dan kedua tercela jika diberikan kepada selain Allah. Yang ketiga, rasa takut yang terpuji. Yang keempat, rasa takut yang merupakan sifat mubah bagi seorang manusia. Kita jelaskan satu-satu rasa takut ini. Yang pertama itu khaufus sir. Apa maksud rasa takut rahasia? Yaitu seorang mempunyai rasa takut kepada sesuatu yang bisa menyebabkan penyakit, kemiskinan, pembunuhan, musibah, ujian, tabrakan, atau yang semisalnya. Jika rasa takut ini diberikan kepada selain Allah, maka ini adalah syirkun akbar. Takut kepada kucing yang ditabrak. Maka dia merasa pinanya, stangnya sudah kada bagus nih. Hanyar nungkar semalam. Ya, gara-gara menabrak kucing, maka dia punya takut. Rasa takut kepada kuburan-kuburan keramat. Kalau tidak meletakkan bunga, kambang-kambang di kuburan tersebut. Ada seperti itu. Sebagian orang ini ingin hajian. Sudahkah berziarah? Hendak bahaji kelak, berziarah gin sana. Ya, untuk apa? Letakin bunga-bunga di kuburan-kuburan tersebut. Kenapa gerang? Kalau ipin naik, kena di sana. Ada apa-apa? Sidin-sidin yang menjaga kita. Rasa takut rahasia. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak benar. Sama seperti misalkan kelakuan sebagian orang kalau melewati sebuah tempat yang dianggap angker, pohon yang dianggap mistis, kuburan yang dianggap berkaromah, tidak melakukan sesuatu, ditakutkan dia mendapatkan musibah, ujian. Ataupun ketika dia mendapatkan musibah, tabrakan misalkan. Nah, tadi kada bepadah pang lawan di situ. Nah. Rasa takut apa? Rahasia. Ini jika diberikan kepada selain Allah, syirkun akbar mukhrijun minal millah. Syirik akbar keluar dari Islam. Karena rasa takutnya dibarengi dengan dua hal. Dibangun dengan cinta dan pengagungan. Rasa takut yang dibarengi dengan cinta dan pengagungan tidak boleh diberikan kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut seperti inilah yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy. Dijelaskan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 36. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ. Dan mereka menakut-nakuti engkau, wahai Muhammad, dengan orang-orang selainmu. Ya, itu maksudnya adalah sembahan-sembahan selain Allah. Tuh, letakkan sesaji, nanti hubalnya marah. Letakkan sesuatu, nanti Lata Uzzanya, Manatnya marah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masuk di dalamnya tumbal. Meletakkan tumbal, membuat tumbal-tumbal, ya, karena ada rasa takut. Kalau tidak ditumbali, maka akan berdampak negatif kepada dirinya. Ini kesyirikan akbar keluar dari Islam. Rasa takut yang kedua, rasa takut kepada makhluk Allah. Akhirnya menyebabkan tidak mengerjakan perintah atau tidak menjauhi maksiat. Maka ini diharamkan. Dan dosa besar. Seperti misalkan ada hadis lemah dia, tetapi maknanya sahih. Allah berfirman kepada seorang hamba nanti di hari kiamat, "Ma mana'aka idza ra'aital munkara alla tughayyirhu?" Fayaqul, "Ya Rabbi, khasyatan nas atau khasyitun nas." Fayaqulu, "Iyaya kunta ahaqqu an takhsha." Allah berfirman kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat, "Apa yang menyebabkan engkau jika telah melihat kemungkaran engkau tidak cegah kemungkaran tersebut?" Maka orang ini menjawab, "Aku takut kepada manusia, supan, ada nyaman. Ada yang makan, kawan makan ketika resepsi pernikahan, walimatul urs, makan sambil berdiri." Oh, subhanallah, punya pengalaman. Waktu di Jepang, ada orang makan ngantri, ya. Jadi misalkan ini warung jualan mie, ngantri. Ngantri makannya di situ. Jadi nungkar makan di situ. Habis itu pulang, maju pulang, makan di situ, keluar pulang. Subhanallah. Berdiri. Jadi memang pemandangan makan sambil berduduk itu pemandangan indah. Pemandangan yang memang benar-benar sesuai dengan fitrah manusia. Belum sampai terlongok-longok, ah. Kayak itu kah? Jadi ngantri, ngantri bukannya habis didukar, ya, harus makan di situ, kedada bungkus. Ya, makan di situ, berdiri. Habis makan, pulang. Maju lagi, makan, pulang. Jadi makannya itu cepat-cepat. Sadak-sadak situ. Subhanallah. Jadi nikmat Islam indah. Bersyukur jadi orang Islam. Maka para ikhwah, saya nasihatkan, coba antum baca buku Fadlul Islam, Kemuliaan Ajaran Islam. Itu kita akan teguh, kokoh, bersyukur menjadi seorang muslim yang kita tanpa bayar menjadi seorang muslim, tanpa daftar jadi seorang muslim, tapi dipilih oleh Allah dari sekian miliar manusia. Sekarang populasi manusia di dunia 1.6 miliar manusia. Anda di antaranya yang dipilih oleh Allah sebagai muslim. Mudah-mudahan kita sampai mati jadi muslim. Ini para ikhwan, harus di zaman sekarang saking banyaknya godaan, ujian, terutama syubhat yang menyamakan semua agama sama. Ayo kerukunan, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya akhi, kaum muslimin yang paling menjaga NKRI. Kaum muslimin yang paling menjaga keutuhan. Yang paling toleran kaum muslimin. Tapi tidak boleh disatukan ajaran yang mensyirikkan Allah dengan yang mentauhidkan Allah. Tidak akan bisa disamakan. Harus i'tizaz bil Islam. Harus mulia dengan Islam. Saya muslim. Baik dalam akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, tingkah lakunya. Jangan malu menampakkan keislamannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut yang ketiga, tidak mau mengerjakan perintah atau mencegah kemungkaran gara-gara malu kepada manusia. Ini takut yang diharamkan dan dosa besar dan bisa menjurus kepada kesyirikan. Lihat kata-kata saya, bisa menjurus kepada kesyirikan. Ya, bukan berarti langsung serta-merta dia syirik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang barusan saya bacakan yang lemah, ada hadis sahihnya riwayat Imam Abu Daud. Rasulullah, dan ini amalan hati. Dan rasa takut itu amalan hati. Dari mulai bab yang ke-31, penulis menyebutkan tentang amalan-amalan hati. Sebelumnya kan mau bicara tentang tatoyur, mau bicara tentang sihir, itu amalan lahiriah semua. Sekarang amalan hati, dari rasa cinta, rasa takut, sekarang amalan hati. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mempunyai amalan hati, maka dia harus diberikan amalan tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, hadis riwayat Imam Abu Daud yang ingin saya sampaikan. Dan ini amalan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hadisnya? Man idza umilatil khati'atu fil ard. Jika dilakukan dosa di bumi, kana man syahidaha wa ankaraha kaman ghaba anha, wa man ghaba anha faradhiyaha kaman syahidaha." Ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, jika telah dilakukan dosa di bumi, maka siapa yang menyaksikan dengan kasat matanya secara langsung, tapi dia mengingkarinya di dalam hati, seperti orang yang tidak melihatnya. Dia membencinya dalam hati, seperti orang tidak melihatnya. Tetapi sebaliknya, yang tidak melihat dengan kasat mata secara langsung, tetapi dia meridhoinya, seperti orang yang menyaksikannya langsung. ini para ikhwah, maka harus ada. Ketika ada kemungkaran, jangan sampai malu kita, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jangan sampai malu. Cuma saya berpesan, ini harus ditekankan. Nanti insya Allah kapan-kapan kita akan belajar tentang tata cara amar ma'ruf nahi mungkar. Di zaman sekarang sudah rancu. Salah satunya adalah ingin amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dibumbui dengan kemungkaran. Contoh di sosial media, ingin mengingatkan kaum muslimin agar dijauhkan dari atau agar hati-hati untuk mengkonsumsi obat, makanan, minuman karena bisa-bisa tercampur dengan babi ataupun hewan-hewan yang disembelih tanpa kebenaran, tidak sesuai dengan syariat Islam. Ingin mengingatkan kaum muslimin, bagus, tapi peringatannya dicampur dengan kemungkaran. Di antaranya, di videonya tersebut ada perempuannya. Di videonya tersebut ada musiknya. Kemudian ditulis pulang, abaikan perempuannya dan musiknya. Ya, apa mengabaikan terlihat? Alhamdulillah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati. Jadi mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran itu hayhata. Hayhata itu artinya tidak mungkin sama sekali mendatangkan kesahihan, kebenaran. Pasti mendatangkan kebatilan. Jadi kata-kata abaikan musiknya itu tidak benar itu. Ya. Jangan disebar. Terutama yang sesat-sesat jangan disebar. Meskipun tujuannya ingin mengingatkan. Enggak. Orang itu, Pak, kita itu harus cerdas berpikir. Orang itu buat kesesatan, buat hal-hal yang aneh, ya. Tujuannya agar terkenal. Semakin kita menyebarnya, semakin terkenal. Maka biarkan saja. Jangan digubris. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, takut yang terpuji ini, takut terhadap ancaman Allah. Dan takut yang inilah yang dimiliki oleh orang-orang makhluk-makhluk hamba Allah yang terdekat dengan Allah. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 14. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Yang demikian itu, yaitu surga, bagi siapa yang takut terhadap kedudukanku dan terhadap ancamanku. Ini orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan menarik dari Syekhul Islam, beliau mengatakan, "Hadzal khaufu ma hajazaka an ma'asillah. Fama zada 'ala dzalika fa huwa ghairu muhtajin ilaih." Artinya, rasa takut seperti ini adalah rasa takut yang menghalangimu dari maksiat kepada Allah. Takut terhadap ancaman Allah menghalangi seseorang untuk bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang keempat, takut yang merupakan sifat tabiat manusia. Seperti takut dari musuh, takut terhadap binatang buas, takut kepada longsor, takut kepada kebakaran, kemudian tenggelam. Maka ini tidak tercela. Ini tidak tercela. Dan Allah menyebutkan takutnya Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-Qasas ayat 21, fa kharaja minha khaifan yataraqab. Maka Nabi Musa keluar dalam keadaan rasa takut dan berhati-hati. Takut di sini takut dari musuh, takut yang biasa, asalkan tidak mendatangkan pengagungan dan kecintaan. Atau tidak mendatangkan perasaan-perasaan yang aneh tadi. Nah, ya, tabrakan gara-garanya sih. Kada mau ucapkan salam lawan Sidin tadi lewat kuburan Sidin. Nah, ini rasa takut yang terdapat pengagungan dan kecintaan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang atau habis waktunya ya. Satu lagi poin sebenarnya saya ingin saya sampaikan tapi habis waktunya, yaitu keutamaan takut kepada Allah. Jadi malam ini kita cuma muqaddimah ya. Catatan semua yang antum catat itu muqaddimah tentang bab takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi dan dari syaitan, kita cukupkan dan kemudian jika ada pertanyaan dipersilahkan. Nah, baik pertanyaan yang ada sambil duduk aja. Sambil duduk ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saya tanya lupa. Kalau boleh saya, kalau ada kesalahan di apa nilaian gitu, ada kekurangan, bisa kita bilang ambil saran kita juga gitu kan. Bolehkah? Gak apa-apa. Seperti kalau ada yang datang orang baru gitu ya, kan mereka baru gabung di majelis ini ya. Terus boleh Ustaz tanya, siapa yang datang di sini baru, kasih kesempatan bertanya sama mereka. Soalnya saya berapa kali saya bawa orang teman-teman di Jakarta dulu, terus belum bisa kesempatan untuk tanya-tanya begitu. Harusnya Ustaz juga boleh tanya gitu, siapa yang baru di sini boleh bisa tanya dia duluan gitu, lebih baik ya gitu, nggak apa-apa. Iya. Nah, itu saran saya gitu. Iya. Kalau yang kedua, kalau tanya jawab itu sangat penting buat masyarakat awam. Mereka sangat membutuhkan singkat, instant message. Iya. Dakwah. Kalau itu lebih bagus, kalau tanya jawab lebih panjang, lebih banyak. Iya. Itu saran saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini datang dari Jakarta. Beliau aslinya orang Uzbekistan, tapi sudah berwarga negara Indonesia. Dan beliau ingin menuntut ilmu di sini untuk walau malam semalam saja, nanti pulang lagi ke Jakarta. Taib, jazakallahu khair atas sarannya. Dan mudah-mudahan kita waktunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan untuk bisa lebih meluangkan waktu untuk bertanya dan ada pertanyaan dan tanya jawab. Pertanyaan pertama saya bacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada adab menguap dalam Islam? Bolehkah kita menguap dengan bersuara, atau apabila kita menguap maka kita berta'awudz? Jazakallahu khairan. Maka jawabannya, ada penguap dalam Islam. Yang pertama adalah antakzumahu, yaitu menahannya. Jadi menguap ditahan. Jadi sampai muhanya memerah ditahan. Ya, itu menahan. Yang kedua, kalau tidak bisa ditahan, maka falyakuffahu bikaffik. Hendaknya dengan menahan dengan tangannya, mulutnya. Jadi tidak dibiarkan terbuka. Karena ada beberapa riwayat bahwa jika dibiarkan terbuka maka akan masuk syaitan padanya. Kemudian apabila kita menguap, apakah kita berta'awudz? Tidak. Ya, akan tetapi cuma menahan ataupun menutup mulut dengan tangan kita. Ya, ini menunjukkan bahwasanya jangan dibiarkan mulut kita terbuka ataupun tidak tertutup. Makanya nyaman sate menguap kayak itu. Ya, biasanya itu pokoknya sudah paling nyaman dah. Ya, maka ini tidak benar dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wali Allah itu maksum? Di sini disebutkan apakah wali itu maksum? Wali apa dulu? Wali kelas kah? Wali santri? Mungkin yang dimaksudnya wali Allah. Maka jawabannya, pertama, saya ingin menjawab dari dasar. Apa itu wali? Wali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir atas mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Setiap hamba Allah yang beriman dan bertakwa itu adalah wali Allah. Nah, apakah mereka maksum? Maksum di sini maksudnya adalah ma'sum, yaitu pakai ain dan pakai sad, ma'sum. Ma'sum artinya asamahullahu minadz-dzunub wal khataya. Allah jaga mereka dari dosa dan kesalahan. Maka jawabannya tidak. Bahkan sampai para nabi alaihi wassalatu wassalam untuk dosa-dosa kecil menurut pendapat yang paling kuat tidak terjaga dari dosa-dosa kecil. Contohnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menoleh dan bermuka masam kepada seorang yang buta yang ingin mendapatkan hidayah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Ini ayat Allah turunkan sebagai peringatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga para nabi alaihi wassalatu wasallam mengakui sendiri kesalahan mereka ketika syafaat, syafaatul uzma. Ya, jangan kepadaku, kata Nabi Adam, aku pernah melakukan kesalahan, makan pohon atau buah khuldi. Jangan kepadaku, aku pernah melakukan kesalahan. Itu Nabi Ibrahim pernah berdusta. Nabi Musa pernah membunuh orang. Jadi beberapa kesalahan ya yang dilakukan oleh para nabi alaihi salatu wasalam, tetapi mereka tidak dibiarkan dan langsung bertobat dan diterima taubatnya. Itu bedanya dengan manusia biasa. Dan ini bukan merendahkan derajat para nabi alaihi salatu wasalam. Tetapi begitulah yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Nah, para wali radhiyallahu anhum wa rahimahumullah, mereka itu tidak maksum dari kesalahan. Mereka tidak maksum dari kesalahan. Karena para wali adalah orang-orang yang diberikan ketakwaan dan keimanan kepada Allah. Akan tetapi maksum dari kesalahan tidak. Berdasarkan hadis Rasul, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adama khata." Setiap anak Adam adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Maka tidak maksum mereka. Ya, wallahu alam. Yang pertama, yang selanjutnya, barakallahu fiik wa fiik barakallah. Jika kita melihat kemungkaran dan hanya mampu mengingkari dengan hati, apakah hal ini termasuk sifat takut yang tercela? Tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya, bagi siapa yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Jika tidak mampu, hendaklah rubah dengan lisannya, bagi siapa yang mengilmuinya, dengan nasihat dia rubah. Jika tidak mampu, maka hendaklah dia ingkari dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman. Ya, ini bukan berarti dia takut, tetapi dia tidak sanggup dengan tangan atau dengan lisan. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah masukkan engkau dan kami semua ke dalam firdaus. Amin ya rabbal alamin. Nasihati saya, Ustaz. Sekarang ini saya merasa sangat susah untuk bersemangat beribadah seperti dulu. Seperti ada yang hilang, terasa hambar. Padahal dulu saya sangat menikmati ibadah kepada Allah. Saya ingin merasakan nikmat itu lagi, Ustaz. Mungkin ini terjadi karena kemaksiatan yang saya lakukan dengan sengaja. Pertama, saya katakan kepada orang seperti ini, bersyukur kepada Allah. Allah mengenalkan kita bahwa kita sedang futur. Kita sedang turun imannya. Karena Rasulullah SAW memang menggambarkan bahwa setiap amal yang semangat, nanti ada masa jedanya. Jedanya ini yang bisa kadang-kadang membuat orang lemah. Rasulullah SAW bersabda, "Likulli amalin syirah, wa likulli syiratin fatrah, wa man kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, wa man kana fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak." Setiap amalan mempunyai rasa semangatnya. semangat ibadah, semangat berdoa, semangat baca Quran, rasa teratur waktu, rasa hikmat dan nikmat serta khusyuk ibadah. Tapi setelah itu ada masa futur, masa jeda. Nah, barang siapa yang masa jedanya itu kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, berarti diri kita pada waktu itu menginginkan hal yang lain, tapi tetap sunnah. Misalkan yang biasanya baca Quran, kemudian kita bisa baca buku sejarah para ulama. Yang biasanya menghafal Al-Quran, mungkin agak sumpek dia menghafal, maka pada saat itu dia alihkan kepada berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan apabila masa tenggangnya lebih dialihkan kepada sunnah, maka dia beruntung. Tetapi jika dialihkan kepada selain itu, maka dia binasa. Ya, maka saya kadang bersyukur kepada Allah. Tahu kita sedang turun imannya. Dan itu petunjuk dari Allah. Ada orang kada tahu-tahu, mau turun, mau naik, bukan urusan. Yang penting aku kanyang. Nah, ini. Ya. Bukan urusan. Maka bersyukur kepada Allah. Yang kedua, minta tolong. Berdoa kepada Allah. Lihat Allah berfirman dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Tetapi ibadah ini tidak bisa kami kerjakan kecuali hanya kepadamu kami minta tolong. Padahal minta tolong adalah jenis dari ibadah. Tetapi kenapa disendirikan? Karena saking pentingnya minta tolong untuk agar bisa beribadah kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang beriman, minta tolonglah dengan mengerjakan kesabaran dan sholat. Innallaha ma'as sabirin. Surah Al-Baqarah ayat 154. Ini menunjukkan bahwasanya orang bisa sabar, bisa mendirikan sholat bukan hanya sekadar mengerjakan sholat ketika dia minta tolong kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz." Bersungguh-sungguhlah untuk sesuatu yang bermanfaat untukmu. Dan minta tolonglah kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Wasta'in billah. Dan jangan engkau pernah putus asa. Jadi gini Pak. Orang ingin berubah menjadi kebaikan harus usaha. Contoh yang dulunya sholat malam. Damai hati kalau sudah sholat malam. Sekarang sudah bertahun-tahun dia tinggalkan sholat malam tersebut. Dia mulai malam ini, saya ingin sholat malam. Persiapan dia, handphone sebelah sini, jam beker sebelah sini, bini, woi bangun anak-anak pula. Pokoknya semua persiapan. Semuanya batal hari itu. Isuk pulang coba lagi. Isuk coba lagi, handphone. Kawan dia sudah mengikuti. Lihat di jam, guring pulang. Isuk coba lagi. Dan di dalam usaha itu terdapat pahala. Jadi jangan pernah putus asa. Ya, di dalam usaha itu terdapat pahala. Bukankah Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan mudahkan untuk berjalan di jalan-jalan kami. Makanya saya sering mengatakan terhadap ayat ini, sebesar usahamu untuk taat kepada Allah, sebesar itu pertolongan Allah datang kepadamu. Ya. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, agar kita kembali semangat untuk beribadah, lezat untuk ibadah, bukan hanya sekedar ibadah, maka ingat akhirat. Ingat akhirat. Salah satu penyebab orang tidak lezat ibadah adalah terlalu sibuk dengan dunianya. Ya, casingnya saja mungkin sebagai penuntut ilmu. Kemana-mana pakai peci, jenggot dipakai. Ya, casingnya saja. Tetapi hatinya penuh dengan kecintaan yang mutlak kepada dunia. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sehingga ibadahnya enggak ikhlas. Asar, habis asar enggak ada zikir sore, sudah enggak ada. Ya, habis subuh tidak ada zikir pagi, enggak ada. Kenapa? Karena terlalu cinta dunia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah. Langsung handphone. Ya, ada yang like ke status. Sudah juga. 2 jam sudah statusnya ada yang like, like. Ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, itu dia. Ingat akhirat. Ingat surga Allah lebih indah daripada dunia ini. Maka dia akan khusyuk dan lezat. Coba bayangkan antum para ikhwah. Ada kan cerita Syekh Abdurrahman Asy-Syumail. Seorang da'i besar dari Kuwait. Mengislamkan 11 juta manusia di Afrika. Meninggalkan Kuwait yang penuh dengan keindahan dunia. Pergi ke pelosok Afrika. Apa yang dituju? Apa yang diinginkan? Apa yang beliau cari? Mudah-mudahan amal beliau diterima. Apa yang beliau cari? Tidak ada lain kecuali surganya Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang susah khusyuk, doa tidak doa seasalnya, angkat tangan, mulut komat kamit, hatinya kesana kemari. Takbir, Allahu Akbar. Mana tadilah? Banyak seperti itu. Kenapa? Karena terlalu cinta dunia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berbicara di hadapan bapak-bapak, mungkin orang yang paling tidak khusyuk dengan ibadahnya. Bukan yang berbicara sekarang, orang yang paling khusyuk. Kemari kita memperbaiki diri masing-masing sebelum ajal menjemput. Wallahi kalau sudah ajal menjemput, tidak akan bisa kita menambah walau satu amal pun. Dia adalah pembeda antara waktu beramal dengan waktu dimintai pertanggungjawaban. Kematian adalah pembeda antara waktu hidup dengan waktu mati. Kematian adalah pembeda antara bisa menambah amal atau beristighfar dari dosa dengan dimintai pertanggungjawaban. Maka ingat itu. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Pertanyaan selanjutnya, di kampung saya ada orang yang suka mabuk. Saya pernah mengingatkannya tapi saya diancam. Setelah itu saya tidak berani lagi menegurnya. Apa karena saya takut? Apakah takut saya ini termasuk takut yang kedua yaitu haram? Atau akan ke arah kesyirikan. Maka jawabannya, jika dia tidak mengingkari karena takut diancam, maka dikhawatirkan. Ini takut yang kedua yang diharamkan. Tetapi jika dia tidak mengingkari karena agar tidak terjadi keburukan yang lebih parah, maka ini bukan takut yang tercela. Saya ulangi. Jika dia tidak mengingkari karena takut diancam, takut mendapatkan keburukan dari manusia, ya, maka ini takut yang diharamkan. Tetapi jika dia tidak mengingkari karena dikhawatirkan akan mendatangkan keburukan yang lebih parah, anaknya akan dibunuh, dia akan membakar rumah, dia akan menghancurkan desa, maka pada saat itu ini bukan takut yang terlarang ataupun kekhawatiran yang terlarang. Kenapa? Karena para ulama bersepakat bahwa nahi mungkar, mencegah kemungkaran diharamkan jika mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Syekhul Islam pernah melewati seorang yang mabuk, beliau biarkan. Ditanya oleh murid-muridnya, kenapa engkau biarkan wahai Syekhul Islam? Maka beliau mengatakan, kalau saya cegah, dia akan membunuh orang di sampingnya. Maka menjaga agar tidak terjadi kerusakan, itu lebih utama dibandingkan mengambil kebaikan. Sebagaimana kaidah para ulama fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan keburukan lebih didahulukan dibandingkan mengambil manfaat. Menasehatinya mengambil manfaat. Tetapi kalau dinasehati dia mendatangkan keburukan, meninggalkan keburukan ini lebih utama dibandingkan mengambil manfaatnya dalam menasehatinya tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fikum wa fik barakallah. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang takut untuk dipoligami? Apakah ini takut yang tercela? Selalu dihubungkan non poligami. Maka para ikhwah, saya nasihati bahwasanya seorang wanita yang dia tidak ingin suaminya berpoligami, maka ketidakinginannya jangan sampai menggagalkan dia untuk menerima nasihat tersebut. Tidak sanggupnya dia dipoligami oleh suaminya, tetapi jangan sampai dia menolak syariat tersebut, apalagi membenci syariat tersebut. Itu nasihat pertama. Susah memang bagi perempuan untuk berbagi. Susah memang bagi perempuan untuk berbagi rasa cinta dan rasa kasih sayang. Akan tetapi jangan sampai dia dengan rasanya tersebut, rasa takutnya tersebut, dia membenci syariat poligami ini. Maka jawabannya adalah bahwa seorang perempuan ketika takut dipoligami, maka takutnya tersebut tidak tercela, karena dia takut untuk suaminya tidak adil, tidak tercela. Akan tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, meskipun tidak tercela, tetapi jangan sampai dia membenci atau menolak syariat tersebut. Wallahu a'lam. Dan saya pesan juga kepada para suami, jangan sedikit-sedikit membicarakan hal itu sebagai mainan kepada istri. Kalau memang ada niatan, langsungkan dengan mencukupi syarat-syaratnya. Ya. Jadi jangan dijadikan sebagai mainan. Awas, kalau kada taat, kalau pina mencari pos lain aku. Sedikit-sedikit gitu, pos lain. Oh, pos kambling. Ya, ini tidak boleh, ini menyakiti perasaan istri. Ya, menyakiti perasaan istri. Wallahu a'lam. Salah satu syarat masuk surga tanpa hisab adalah tidak diminta ruqyah. Yang dimaksud ruqyah ini apa, Ustaz? Begini, ini pertanyaan saya paham maksudnya. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW bersabda, 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab, mereka adalah la yastarqun, orang yang tidak minta diruqyah. Sebagian ada yang menjelaskan, maksud tidak minta ruqyah adalah dengan tidak minta ruqyah yang tidak sesuai dengan syariat. Adapun yang minta ruqyah sesuai dengan syariat, maka tetap mendapatkan keistimewaan ini. Nah, ini salah satu penjelasan, tetapi penjelasan ini kurang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yastarqun, yaitu tidak minta ruqyah, dan dia umum, baik yang sesuai dengan syariat atau yang tidak sesuai dengan syariat. Yang pendapat yang benar, yang paling kuat, yang dimaksud dengan tidak minta diruqyah adalah memang tidak minta diruqyah, apalagi yang tidak sesuai dengan syariat. Yang tidak sesuai dengan, yang sesuai dengan syariat saja diancam tidak mendapatkan tiket masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Itu satu. Yang kedua, bukan berarti ketika orang tidak mendapatkan tiket tidak masuk surga tanpa hisab tanpa azab karena disebabkan dia minta ruqyah kemudian dia tidak masuk surga, enggak. Atau kemudian dia dilarang minta ruqyah, enggak. Tetapi hanya keutamaan tidak minta ruqyah. Boleh minta ruqyah. Para sahabat Nabi minta ruqyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, boleh minta ruqyah, akan tetapi konsekuensinya tadi, apa konsekuensinya? Tidak masuk surga tanpa hisab, tanpa hisab. Bukan berarti dilarang minta ruqyah. Nah, ini paling penting. Jadi dua hal itu, ya. Ada orang yang menafsirkan bahwa orang yang dimaksud tidak minta ruqyah itu berarti tidak minta ruqyah dengan cara yang bukan sesuai dengan syariat. Makanya dia tidak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kita jawab, bukan. Yang dimaksud seperti itu bukan. Yang dimaksud adalah tidak minta ruqyah. Baik yang sesuai dengan syariat, apalagi yang tidak sesuai dengan syariat. Ini bukan hanya tidak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kada masuk surga sama sekali. Paham maksud saya? Hah? Paham gak maksud saya? Masih ragu, masih bingung. Coba, ada yang mau menjelaskan? Saya ketika bertanya seperti ini, saya ingin tahu kepemahaman. Biar saya puas. Ada yang bisa menjelaskan apa maksud saya? Poin yang pertama. Jadi pertanyaannya gini. Salah satu syarat masuk surga tanpa hisab adalah tidak diminta ruqyah. Yang dimaksud ruqyah ini apa, Ustaz? Maka kita jawab, yang dimaksud dengan ruqyah ini adalah ruqyah yang sesuai dengan syariat ataupun apalagi yang tidak sesuai dengan syariat. Paham? Paham sampai sini? Ya. Karena ada yang berpendapat, yang dilarang ataupun yang menyebabkan seseorang tidak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah dengan ruqyah yang tidak sesuai dengan syariat. Maka kita jawab, bukan. Bahkan yang tidak sesuai dengan syariat, ruqyahnya bukan hanya sekedar tidak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bahkan, tidak masuk surga sama sekali. Karena melakukan kesyirikan. Paham ya ini? Baik. Nah, kemudian para ikhwah, yang kedua yang saya ingin ingatkan tadi, bahwa bukan berarti ketika seseorang tidak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, gara-gara minta ruqyah, kemudian hukum minta ruqyah haram. Bukan. Hukum minta ruqyah apa? Mubah, boleh. Ya, boleh. Tidak terlarang. Cuma kurang keutamaan. Apa keutamaan yang hilang dari dia? Tidak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Paham ini para ikhwah? Bolehkah berfoto dengan lambang jari tauhid? Gasan apa? Hah? Ya, berfoto gasan apa? Kalau seandainya foto tersebut untuk sesuatu yang perkara yang diperlukan, urusan administrasi tidak bisa tidak harus foto, ya, KTP tauhid. Ada boleh pian lawan buan kecamatan? Enggak boleh. Ya, jadi tidak perlu foto kecuali untuk sesuatu yang sangat diperlukan. Apakah diperbolehkan kita menampar bini karena bercinta dengan bukan muhrim? Berapa? Bercanda. Ah, enggak, bukan. Bercantap atau beran. Ya. Ya, yang jelas para ikhwah, tidak diperbolehkan untuk menampar bini. Kenapa? Karena mereka wanita. Dan diharamkan seorang lelaki untuk menampar muka bini. Kalau memukul selain muka, maka diperbolehkan dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, memukulnya bukan dalam keadaan marah. Yang kedua, memukulnya tidak dengan menimbulkan rasa sakit atau bahaya. Dicontohkan oleh para ulama, memukulnya dengan kayu arok, kayu siwak. Mak, sakit apa tuh, Ustaz? Memang bukan untuk sakit, tetapi untuk memberikan peringatan bahwa dia salah. Ya, yang ketiga, tidak boleh di wajah. Rasulullah SAW mengatakan, la tadribil wajah, wa la tuqabbih. Jangan engkau memukul wajah, menempeleng, enggak boleh. Ya, dan jangan menjelek-jelekkannya. Ini perhatikan, yang lelakian wani lawan bebinian. Waninya lawan bebinian. Subhanallah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi syarat-syaratnya, kemudian yang selanjutnya syarat-syaratnya, tidak boleh memukulnya lebih daripada 5 kali atau 10 kali maksimal. Ini yang terakhirnya, karena bercinta dengan bukan muhrim. Maka mungkin kalau seandainya yang dimaksud bercinta ataupun bercanda dengan bukan muhrim, maka di sini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah harus diminta kejelasan apa yang telah dia lakukan. Kemudian sang suami dia berhak menasihati. Kalau seandainya nasihatnya tidak mempan, dia berhak untuk memukulnya. Kalau seandainya nasihatnya tidak memukulnya tidak mempan, dia berhak untuk berpisah ranjang. Kira-kira mau berpisah ranjang yang paling sakit siapa? Suaminya kah atau istrinya yang sakit? Ya. Kemudian kalau tidak mempan itu semua, maka boleh mencerainya. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengar kajian hidup al-wa'ad dan al-wa'id. Bisa Ustaz jelaskan secara singkat dua kaedah hidup ini? Ini maksudnya adalah seorang muslim ketika hidup dia mengingat janji baik Allah, yaitu surga, agar dia semangat ibadah. Dan dia juga mengingat al-wa'id, yaitu janji atau ancaman Allah di akhirat, di neraka, agar dia takut untuk tidak taat kepada Allah. Sama dengan rasa harap dan rasa takut tadi. Dua-duanya harus ada di dalam diri seseorang. Wallahu a'lam. Jika melakukan syirik akbar, maka keluar dari Islam. Apa harus syahadat lagi? Iya. Kalau dia keluar dari Islam, maka dia harus bersyahadat lagi. Dan syahadatnya minimal harus dia umumkan kepada orang lain. Wallahu a'lam. Bagaimana bila kita kena musibah atau kecelakaan lalu kita berujar seperti, mungkin ini gara-gara lupa baca doa, mungkin ini karena kita tadi bermaksiat belum beristighfar. Apakah ini termasuk takut yang salah? Tidak. Ini bahkan berintrospeksi diri atas kesalahan-kesalahan. Dan ini bagus. Ya, memperbaiki kesalahan dengan introspeksi diri. Dan ini yang disebut dengan bertaubat kepada Allah. Ya, tidak menyalahkan orang selain dirinya. Rasulullah SAW bersabda, "Fala yalumanna illa nafsa. Man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsa." Barang siapa yang mendapati selain kebaikan pada dirinya, maka janganlah celak kecuali dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya waktu sholat sendiri tiba-tiba pundak kita dipukul atau disentuh oleh orang lain agar kita menjadi imam sholat berjamaah? Maka jawabannya, teruskan sholatnya dan jadilah imam. Ya, teruskan sholatnya dan jadilah imam. Ya, jangan pian menoleh. Ada apa? Jangan. Cuma di sini ada peringatan. Kalau seandainya kita sholat sendirian, kemudian ada yang menepuk, maka saya ingatkan kepada imam, teruskan sholatnya. Dan saya ingatkan kepada makmum, tidak perlu ditepuk, sholat di sampingnya. Ya, kemudian sholat bersama-sama. Orang akan tahu, kalau orang yang berilmu dia akan tahu. Ya, tidak perlu ditepuk. Ya, karena tepuk tersebut nanti akan menyebabkan kegaduhan. Ya, kegaduhan. Pas kai-kai yang ditapuk, kenapa aku ditapuk? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang perang Karbala. Apa beda dengan perang sebelumnya? Karena kejadiannya sangat menyedihkan. Apakah ada dari tujuan Allah dan Rasulnya menjadikan perang Karbala ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perang Karbala adalah perang yang terjadi karena pengkhianatan orang-orang yang mengkhianati Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Dan itulah orang-orang Syiah Rafidhah yang mengkhianati Husain. Ketika Husain berada di kota Mekah, kemudian beliau mendapatkan surat yang begitu banyak dari penduduk Irak ataupun Basrah untuk mengangkat beliau sebagai pemimpin. Padahal waktu itu ada pemimpin kaum muslimin, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada pemimpin kaum muslimin, Yazid bin Muawiyah, sebagai khalifah. Maka Husain ingin mengetahui siapa mereka yang mengirim surat ke Irak, ke Mekah untuk mengangkat beliau sebagai pemimpin kaum muslimin di Irak. Maka beliau pergi ke sana. Dan akhirnya terjadilah pengkhianatan. Ketika pasukan Yazid bin Muawiyah menghadang Husain, maka orang-orang Irak yang tadinya mengundang Husain menjadi ciut dan pengecut. Mereka akhirnya berkhianat terhadap undangan mereka sendiri. Makanya Imam Syafi'i mengatakan tidak pernah ada kaum yang paling berkhianat dibandingkan kaum Rafidhah. Begitu ceritanya. Sampai akhirnya Husain tetap ingin maju ke Irak, kemudian bertemu dengan pasukan yang diutus oleh Yazid bin Muawiyah. Kemudian terjadilah perang Karbala. Beliau di situ kalah, kemudian dipenggal lehernya, dan tidak ada orang-orang Irak yang mau menampung beliau. Radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya apakah Allah mempunyai hikmah atas hal itu, maka jawabannya lillahi fi khalqi hikmah. Semua ciptaan Allah yang terjadi semuanya ada hikmahnya. Hikmah salah satunya adalah Allah ingin menguji di antara kaum muslimin mana yang benar imannya dengan mana yang keliru imannya. Allah ingin menguji sifat yang buruk terhadap Husain, terlalu berlebih-lebihan mengagungkan sampai seperti Tuhan. Atau sebaliknya, yang terlalu meremehkan Husain, kaum Nasibi, dengan orang-orang yang berada di pertengahan, yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya kajian dengan judul siapa pembunuh Husain, bisa dilihat di internet. Dan kisahnya sangat menyedihkan memang. Sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika kepala Husain, cucu dan Raihanah, bunga wanginya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut ditusuk-tusuk mulutnya oleh seseorang, maka Anas bin Malik beliau mengatakan, aku dahulu melihat mulut tersebut dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita Ahlu Sunnah wal Jamaah membenci pembunuhan tersebut dan mencela yang membunuh Husain radhiyallahu anhu wa ardhah. Akan tetapi kita pun tidak diperbolehkan untuk meletakkan kedudukan untuk Husain dari yang lebih daripada yang sudah Allah berikan. Beliau adalah seorang muslim, ahlul bait, sahabat Rasulullah. Ya, seorang muslim, ahlul bait, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau hamba Allah yang tidak memiliki rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Kekuasaan, penciptaan, pengaturan ataupun peribadatan. Beliau adalah hamba Allah yang muslim, ahlul bait, dan juga sahabat Rasulullah. Tiga hak yang dimiliki oleh Husain radhiyallahu anhu terhadap kita, yang wajib kita mengagungkan Husain radhiyallahu anhu wa arallah. Dan hati-hati, di tengah-tengah kaum muslimin terdapat ajaran-ajaran Syiah Rafidhah yang senantiasa mengkultuskan Ahlul Bait di atas kedudukannya yang semestinya dan menghinakan istri-istri Nabi dan juga para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka adalah para pendusta, mereka adalah para penipu kaum muslimin dengan ajaran-ajaran mereka yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup kiranya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.